Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita telah membaca keterangan beberapa a'immah ahli usul hadith, mustalah hadith, mulai dari Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Bayhaqi, Al-Khutib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Al-Dhahabi, Al-Hafiz Murajab Al-Hanbali, Al-Hafiz Muhajar Al-Asqalani, mewakili yang lainnya, yang kesimpulannya khabar, yani hadith yang diberitakan, diriwayatkan oleh seorang yang majhul, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena tidak memenuhi syarat hadis yang sahih, lantaran tidak bisa dipastikan adalahnya. La yatahaqqaqu fihi al-adalah, tidak terpastikan, tidak terrealisasi adalah keadilan padanya, karena tidak diketahui siapa dia, tidak diketahui keadaannya. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hal itu, hal berikutnya kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, merangkum menjadi empat bentuk ya terkait dengan ibham atau jahalat adz-dzat al-ain yang terjadi pada tabaqah tabi'in dan atbab tabi'in terkait dengan sifat tahammul yang digunakan oleh rawi yang meriwayatkan dari mubham tabi'in atau mubham atba' tabi'in tersebut, apakah sifat tahammulnya musarrih bil tahdits, mentegas mendengar darinya, ataukah dengan an-ana yang tidak memperjelas mendengar atau tidak. Sehingga pembahasannya ada dua kan, seperti hanya pembahasan pada ibham atau jahalah pada tabaqah sahabah, yaitu terkait dengan jahalah itu sendiri karena mubham disebutnya juga, dan yang kedua terkait dengan ittisal atau inqita' riwayat, apakah riwayat itu bersambung karena sigha tahammulnya sharih bil tahdits, ataukah munqati' karena an'ana. Ya, qala Syekh Fadlan Al-Qari, وبناء على ما سبق berdasarkan apa yang telah lewat, nakhlusu ila suwar at-taliyati fil ibhami fi hadhihi at-tabaqah, kita keluar pada kesimpulan suwar at-taliyah, bentuk-bentuk berikut dalam al-ibham fi hadhihi at-tabaqah, di tabaqah ini, itu tabaqah tabi'in dan tabaqah atba' tabi'in, faman dunahum, dan tabaqah di bawah atba' tabi'in. Tayyib, as-suratul ula, bentuk yang pertama, ibhamun fi tabaqati at-tabi'in, ibham itu terjadi pada tabaqah tabi'in, ala ikhtilafi tabaqatihim dengan adanya perbedaan tabaqat di antara mereka. Seperti kita lewat ada yang diistilahkan dengan kibarut tabi'in, seniornya tabi'in, ada yang dikenal dengan awsaf at-tabi'in, yang pertengahan, dan ada yang dikenal dengan sigharut tabi'in, juniornya tabi'in. Kriterianya kenapa disebut senior tabi'in, pertengahan tabi'in, junior tabi'in, itu terkait dengan banyak sedikitnya riwayat mereka dari sahabat sebagaimana telah kita lewati dan telah dijelaskan pula. Jika ingin memahami ini, maka merujuk ke mana? Kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar bagian muqaddimah takribut tahdzib, yang menjelaskan ada berapa tabaqat di sana. Ada 6 tabaqat, bisa dirujuk di sana. Nah, ini maksud ada ikhtilafi tabaqatihim, dengan perbedaan tingkatan yang ada di kalangan tabi'in. Mereka tidak satu tingkatan, kan? Ya. Dan begitu. Karena ada yang mayoritas riwayatnya dari para sahabat, ada yang ya sedikit, ya. Bahkan ada yang na'am mayoritas riwayatnya dari tabi'in. Nah, itu bisa dilihat kembali ke sana yang disyaratkan tadi. Na'am. Yang jelas ibham pada tabaqah tabi'in dengan perbedaan tingkatan-tingkatan di kalangan tabi'in ma'asighati tahammulin sahihatin bersama sighat, ya, model lafaz tahammul yang digunakan dalam mengambil hadis, ya, sighatnya sahihah, sighat yang benar, yang menunjukkan bersambungnya riwayat ketika dia mengambil hadis, tahammul hadis, yakni mengambil hadis dari syekhnya yang mubham itu. Qala rawi thiqah, seperti ucapan rawi yang thiqah mengatakan haddatsani rajulun, ya, telah menyampaikan hadis kepada kami seorang pria. Pria ini dari kalangan tabi'in. Wanahwi, dan sebisa dengan ucapan ini. Akhbarani rajul, sami'tu rajulan, aku mendengar seorang pria yang dikatakan tabi'in. Nah, fayuqbalu minhu dhalika tahammulu, maka diterima darinya tahammul itu, periwayatan itu. Wa yuhmalu ala ittishalihi, dan dibawa kepada bersambungnya sanad. Berarti sanad itu dianggap muttasil karena sighah tahammul yang digunakan adalah sighah sahihah yang menunjukkan bersambungnya riwayat. Berarti dianggap muttasil dari sisi ini. Tamam? Wa amma muamalatu hadithihi, adapun sikap perlakuan terhadap hadisnya, ya, hadis mubham tabi'in ini, famarra bayanuha, maka telah lewat penjelasannya. Apa penjelasannya? Coba kita tengok kembali. Buka di sebelah. Dinukil dari Dzahabi dalam penutup kitabnya Diwanu Du'afa wal Masrukin, juga dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Jami' Al-Hadits. Nah, jangan kan dijelaskan, ya, bagaimana muamalah terhadap hadisnya, ya. Apabila itu dari kalangan kibar tabi'in, senior tabi'in, atau awsatihim, ya, sudah lihat kembali, ya. Kita baca kembali secara singkat untuk lebih memahami keterangan Ad-Dahabi. Halaman 107, ya. Ya, sudah lihat semua? Nah, halaman 107, keterangan Ad-Dahabi dalam pada penutup kitab Diwan Doa Al-Mutawfi. Nah, beliau merincikan hingga ar-rajul min kibari tabi'in aw ashabihim, apabila pria yang mubham itu, yang majhud dzat itu, dari kalangan senior tabi'in aw ashabihim, atau dari pertengahan tabi'in. Uhtamil hadithu, ya, ihtimal hadithu. Dimuat hadithnya. Fatulukya bihusnil dhanni. Dan diterima dengan persangkaan yang baik. Kita salima min khalafatil usuli wa min rakakatil alfad. Apabila selamat, bersih dari penyelisihan usul dan dari kekakuan lafad-lafad. Diterima di sini maksudnya, diterima dalam hal periwayatan, untuk diriwayatkan begitu. Diterima dari sisi periwayatan. Tapi bukan berarti dijadikan hujjah sebagai hadis yang sahih. Karena kenapa? Sebaikkan kita dengar nanti kelanjutan rangkuman ini. Karena tersisa padanya illat apa? Illat al-jahalah. Ya, tersisa padanya illah al-jahalah, kemajhulannya itu tidak jelas adalahnya. Nah, coba kelanjutannya kata Nabi, wa in kana ar-rajulu minhum min sigari tabi'in fasa'igun riwayatu khabari. Apabila pria itu dari kalangan junior tabi'in, maka boleh periwayatan berita hadisnya. Jadi dalam hal periwayatan diterima, bisa diriwayatkan. Ya. Tapi bukan berarti dijadikan hujjah hadisnya karena dia majhul. Begitu maksudnya. Begitu pula yang dikatakan oleh Hafiz Ibn Katsir di bawah. Walakinnahu idza kana fi asri at-tabi'in wal qurun al-mashhur lahum bil khaba' bil khair, dan apabila dia pada generasi tabi'in dan generasi-generasi yang dipersaksikan kebaikannya, fa innahu yusta'nasu bi riwayati, maka diperhitungkan riwayat yustada'u biha fi mawatin, dijadikan dasar pada beberapa tempat. Dalam hal bukan kemudian maksudnya disahihkan jadikan hujjah, tapi dalam hal ini maksud ini semua ya bisa diriwayatkan, diterima, ada husnudzon, yang kemudian nanti ya jika ada penguat maka bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Jadi yang diantara yang termasuk yaslihu lisyawahid al-mutaba'at adalah apabila di sanadnya kelemahannya dari sisi apa? Kemajhulan rawinya. Apalagi dia kemajhulan itu dari kalangan tabi'in, yang di tabaqah tabi'in atau atba' at-tabi'in. Jadi fahami? Nah, jadi ini keterangan Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir sikap memperlakukan hadis yang datang dari mubham ya pada tabaqah mereka ini dalam hal menerima hadis tersebut, dalam hal menerimanya untuk kemudian diriwayatkan gitu. Adapun dalam hal ihtijaj bihi, dalam hal berhujjah dengannya, kan sudah kita lewati keterangan Asy-Syafi'i dan yang lainnya bahwa khabar al-majhul laisa bihujjah, kan begitu. Karena itu kata Syekh di sini, kembali ke pembahasan sekarang, ya. Syekh mengatakan fayuqbalu minhu dhalika at-tahammulu wa yuhmalu 'ala ittishalihi wa amma mu'amalatu hadithi fa marra bayanuha. Baik, lakin tabqa 'illatul jahalati. Yani, jelaskan ya Syekh. Lakin tabqa 'illatul jahala. Akan tetapi tersisa ya illa kelemahan, cacat dari sisi jahala, kemajhulan rawi tersebut yang ada di tabaqah tabi'in. Ats-tsaniyah, ibhamun fi tabaqati tabi'in 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Ibham pada tabaqah tabi'in dengan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada di kalangan mereka, ma'asighatin muhtamilatin kal'an'anati, bersama sirah yang muhtamilah, yang berkemungkinan mendengar dari syekhnya, berkemungkinan pula tidak. Kalau an'anah seperti an'anah dengan sirat an. Ya. Kaqawli rawi thiqati, seperti ucapan rawi yang thiqa an rajulin, dari seorang pria. Wa nahwi, dan yang semisal dengannya. Anna rajulan qal. Ya. Semisal dengan itu. Tamam? Yang tidak mentasrih, memperjelas bahwa dia mendengar dari syekhnya, sehingga berkemungkinan dia mendengar dari syekhnya atau tidak. Fayu'allu bil inqita'i wal jahalati, maka dicacati ya riwayat itu dengan dua illah, dengan dua cacat kelemahan, yaitu al-inqita', terputus sanadnya, karena dia tidak memperjelas mendengar dari rawi yang mubham tersebut. Dan yang kedua illah al-jahalah, kemajhulan rawi yang diibhamkan tersebut pada tabaqah tabi'in itu. Jelas? Jadi bentuk yang pertama illahnya hanya satu. Illahnya hanya apa? Jahah al-jahalah. Ya. Nah, adapun dari segi ittisal sanad dianggap muttasil. Adapun yang bentuk yang kedua, illahnya dua, di samping al-jahalah juga inqita'. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Ats-tsalitsah yang ketiga. Ibhamun fi tabaqati atba'i tabi'in, faman dunahum. Ibham pada tabaqah atba'i tabi'in, faman dunahum, dan tabaqah di bawah atba'i tabi'in yang lebih rendah darinya. Bi sighatin sharihatin, dengan sighah sharihah yang memperjelas mendengar dari syekhnya yang mubham itu, fit tahammul, dalam hal tahammul, yakni dalam hal menerima hadis bahwa dia dalam jelas mendengarnya, ya, mengambilnya langsung. Faqali rawi thiqah, seperti ucapan rawi yang thiqah, hadatsani rajul wa nahwiha. Tayyib, hadatsani rajul, dan sirah yang semisal dengan ini. Fa innaha tuhmadu ala al-ittisali, maka sesungguhnya sirah itu ya diterima, yakni dibawa kepada bersambungnya sanad. Kalau masalah qanifah sudah telah lewat tadi. Ya, jelas ya. Dari segi ittisal sanad muttasil, karena sirahnya sirah sharihah fi tahammul. Sirah sharihah. Baik. Amma muamalatu hadithihi fahuwa duna muamalati tabaqati tabi'in. Adapun perlakuan terhadap hadisnya dalam hal periwayatan hadisnya, maka muamalahnya lebih rendah ya daripada muamalah perlakuan terhadap tabaqat tabi'in. Sebab telah lewat pada keterangan Adz-Dzahabi dan Ibnu Katsir ya. Kama marrah. Baik. Jadi ini yang ketiga ya, untuk ibham pada tawaf apa? Atbat tabi'in famandu dunahum, sigatnya sigat sariha fit tahammul, berarti sanad muttasil, tetapi tersisa apa? Ya, maksudnya di sini tersisa jahalah. Kalian bisa tambah di sini jika ingin supaya memperjelas. Lakin tabqa illatul, nah, wa tabqa illatul jahalah. Seperti keterangan as-suratul ula itu. Ya, lakin tabqa illatul jahalah, tersisa illah cacat dari segi kemajhulan. Ya. Tersebut. Adapun ittisal sanad, nah, tapi mubham. Jadi majhul. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, ibhamun fi tabaqat atba'i tabi'in faman dunahum bi sighatin muhtamilatin kal-an'anati. Ya. Di tabaqat ini, ibham di tabaqat ini juga, yaitu atba'i tabi'in dan di bawahnya, dengan tetapi dengan sigha muhtamilah, dengan sigha yang berkemungkinan benar dia mengambil langsung dari syekhnya, berkemungkinan tidak, yaitu kal-an'ana, seperti al-an'ana, kaqawli rawi thiqati an rajul wa nahwih, seperti ucapan seorang rawi mengatakan, rawi yang thiqah mengatakan an rajul, dari seorang pria, dimubhamkan dengan anak-anak dari pria yang mubham, dari ya berkemungkinan mendengar langsung, kemungkinan tidak. Nah, dan semisal dengan ini, fa innaha tu'allu bil inqita'i wal jahalati aidan, maka ini juga dicacati dengan dua illah, dengan dua cacat. Yang pertama inqita' as-sanad, terputus sanadnya karena sifatnya sigha muhtamilah, an-an dan misalnya, dan kemajhulan rawi yang mubham itu. Wa amma hadithuhu fakasabiqihi. Adapun hadisnya, perlakuannya seperti, ya, perlakuan terhadap hadis surah yang sebelumnya. Tamam. Bisa difahami? Jadi perlakuan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh rawi mubham pada tabaka atba'i tabi'in dan yang lebih rendah tabakanya dari itu sebenarnya telah lewat itu, ya, lebih lemah, ya, sikap penerimaan kita dibandingkan sikap penerimaan kita terhadap hadis yang diriwayatkan pada mubham tabaka tabi'in. Nah, adapun dari segi pensahihan hadis itu yang ada mubham di situ dengan sigah sharihah atau muhtamilah, sudah kita dengar. Apabila sigahnya sharihah, ittahammul, berarti dari segi persyaratan ittisal muttasil. Dari segi persyaratan adalah rawi, maka tidak memenuhi karena dia mubham majhul, berarti illat jahala ada. Illat jahala itu ada. Nah, apabila sigahnya an-ana muhtamilah, ittahammul, tidak ada kejelasan dia mendengar atau tidak. Berarti kan inqita', munqati', ada illa inqita'. Tidak bisa kita anggap muttasil, kita anggap munqati' dari sisi itu, ya kan? Kemudian karena mubham majhul dzat, maka berarti tidak jelas adalahnya. Berarti ada illat jahala. Jelas enggak? Nah. Iradun wa jawabu. Iradun wa jawabu. Problem dan jawabannya. Laqala qa'il, apabila ada yang berkata, lima u'illat as-suratu ath-thaniyatu war-rabi'atu bil inqita'i wal jahalati huna, kenapa bentuk yang kedua dan yang keempat, lihat ya, kenapa bentuk yang kedua dan bentuk yang keempat di sini, huna, dicacati dengan inqita' dan jahalah, duna suratil ula wa tsalitsah, tidak pada bentuk yang pertama dan yang ketiga. Id u'illata bil jahalati faqat, manakala untuk surah yang pertama dan surah yang ketiga dicacati dengan kelemahan jahalah saja, tidak dengan inqita'. Kenapa begitu? Fal jawabu, jawabannya, annal hukma bisama'i rawin min syaikhin ma, sesungguhnya hukum, ya, hukum dalam hal rawi mendengar dari syekh, siapapun syekh itu, ya, mabniun, hal itu berdasarkan ala ma'rifatina bihima jami'an, berdasarkan pengetahuan kita tentang keduanya. Kita tahu siapa rawi itu dan siapa syekhnya. Dari situ kita bisa memberi hukum bahwa benar rawi itu telah mendengar hadis itu langsung dari syekhnya. Apabila kita tahu rawi itu siapa dan siapa syekhnya. Entum, ana ulangi, annal hukma bisama'i rawin min syekhin ma, ada rawi meriwayatkan dari syekhnya, kan begitu. Apakah rawi ini benar mendengar, ada sama' mendengar langsung dia dari syekh itu, atau pakai perantara? Nah, hukum untuk menetapkan bahwa dia mendengar langsung dari syekhnya, mabniun ala ma'rifati Nabi Majamiyah. Ini dibangun di atas pengetahuan kita, ilmu kita tentang keduanya. Wa adamu tawakkuril ma'rifati bi ahadihima. Dan ketika tidak terpenuhinya pengetahuan tentang salah satu dari keduanya, kita tidak mengenal salah satunya, kita tidak kenal rawinya misalkan, atau rawinya kita kenal tapi syekhnya kita tidak kenal, tamna'ul qawla, hal itu menghalangi untuk mengatakan awil hukma, atau untuk memutuskan hukum, memvonis hukum, bisama'i bainahuma, bahwa telah terjadi sama antara keduanya, bahwa rawi ini mendengar dari syekhnya. Nah, itu tidak bisa kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rawi ini benar telah mendengar hadis itu dari syekhnya, padahal kita tidak kenal rawinya, meskipun kita kenal syekhnya. Kita kenal syekhnya, tapi tidak kita kenal rawinya, ya kan? Bagaimana kita bisa mengatakan dia mendengar, sementara dia tidak kita kenal dari keduanya? Faham itu mana? Faham gak ini? Iya kan? Jelas begitu. Kita mengada-ada kalau mengatakan, ya, dia sudah mendengar. Ya, benar, dia mendengar dari syekhnya. Loh, dari mana Anda tahu? Padahal Anda tidak kenal rawinya siapa, tidak kenal syekhnya siapa. Atau Anda kenal rawinya, tapi tidak kenal syekhnya. Anda kenal syekhnya, tapi tidak kenal rawinya. Dari mana Anda tahu bahwa dia benar mendengar? Itu mengada-ada namanya. Falamma sarraha ar-rawi thiqatu fil halatil ula bitahdithi, maka ya, ketika rawi thiqah fil halatil ula, pada keadaan yang pertama dia telah memperjelas, mempertegas at-tahdith, bahwa dia benar mendengar, qabilnahu, kita pun menerimanya. Ya. Kita menerimanya karena dia thiqah. Kita tahu dia thiqah. Dia tidak thiqah berarti kan kita percaya. Begitu. Nah, rawi ini pada as-suratul ula, rawinya kan tidak mubhan kan? Yang mubhan kan syekhnya yang kita bawa tabi'in. Kaulir rawi thiqati haddatsani rajul, mubhamnya itu di syekhnya, di rajul yang pada tabaqat tabi. Adapun rawi ini disebut jelas namanya siapa, kita kenal dia dan dia thiqah, ya kan? Nah, ternyata dia meriwayatkan dari seseorang pada tabaqat tabi'in yang dimubhamkan oleh dia, namun dia thiqah. Rawi ini thiqah dan dia mengatakan haddatsani, akhbaruni, sami'tu rajulan. Kita percaya tentunya kepadanya bahwa dia telah mendengar, ya kan? Maka ini qabilnah, kita terima kalau ini, kita anggap muttasil. Tamam? Wa lamma lam yusarrih bihi fi tsaniyati, dan ketika dia tidak mempertegas mendengar hadis itu fi tsaniyah, pada bentuk yang kedua, ya. Lam naqbalhu, kita tidak bisa menerimanya. Meskipun dia thiqah. Ya. Karena dia sekarang tidak mempertegas mendengar. Dia telah mengatakan an dari, boleh jadi dari tapi melalui perantaraan, sementara kita tidak mengenal siapa rajul mubham di tabaqah tersebut. Ya. Untuk kemudian kita bisa pastikan, oh, ini mendengar. Nah, oleh karena itu ketika muhtamilah sigohnya, lam naqbalhu lima taqaddam, berdasarkan apa yang telah lewat. Jelas ini? Bisa difahami? Nah, meskipun pada jawaban ini yang diangkat adalah as-surah al-ula dan as-surah thaniyah, tapi begitu pula halnya dengan as-surah al-thalitha dan ar-rabi'ah. Sama penjelasannya. Tambihan, dua tambih, peringatan al-awwal, yang pertama, tambih al-awwalu, law sarraha ar-rawil mubhamu, seandainya rawi yang mubham mempertegas, memperjelas, dia mendengar, ya, yang jadi syekh di atasnya. Kama fi suratil ula, sebagaimana pada bentuk yang pertama, wa thalitha, dan yang ketiga, ya, bitahdithi, memperjelas dia mendengar hadis mimman fawqahu, dari syekh di atasnya. Ya. Fa inna al-ishkal baqin fil hukmi bi sama'ihi mimman fawqahu. Maka iskal, problem masih tersisa, ya, untuk memberi hukum dia mendengar hadis itu dari yang di atasnya. As-suratul ula kalian lihat, as-suratul salihah kalian lihat, ya, rawi thiqah mengatakan hadatsani rajul, dengan thiqah yang صرح وصرح بالتحديد يعني حدثني رجل dan semisalnya thiqah mengatakan hadatsani rajul atau thiqah yang semisal dengannya yang memperjelas dia mendengar. Nah, yang mubham, rajul mubham ini, rajul mubham ini, ya, dia juga mengatakan hadatsani atau akhbarani. Jadi rajul mubham ini juga memperjelas dia mendengar dari syekhnya untuk di atasnya lagi. Jadi ada yang dibahas sekarang adalah tingkatan di atas rajul. Paham? Yang kita bahas ini sekarang adalah tingkatan di atas rajul. Jadi seorang thiqah terpercaya mengatakan haddatsani rajul. Rajul ini di tabaqah tabi'in atau di tabaqah atba' tabi'in atau di bawahnya lagi. Kemudian rajul yang mubham ini dia juga dalam meriwayatkan, ya, dari syekhnya di atasnya, dia juga menggunakan shighah yang sharihah. Dia mengatakan haddatsani, kemudian menyebut syekhnya. Entum? Ini maksudnya. Coba kalian lihat, lau sarraha rawil mubhamu. Nah, failnya apa ini? Fa'il lau sarraha rawil mubhamu. Fa'ilnya adalah rawil mubham. Rawi mubham mempertegas dia mendengar mimman fawquhu, dari syekh yang ada di atasnya. Jadi yang dibahas adalah di atas rajul. Jadi haddatsani rajul qala haddatsani. Jadi akhbaroni rajul, rajul itu mengatakan akhbaroni haddatsani. Dia, rajul itu juga menggunakan shighah sharihah untuk periwayatan dari syekh di atasnya. Nah, tetapi hukumnya bagaimana? Fa innal iskala baqin fil hukmi bi sama'ihi mimman fawqah. Sekarang permasalahannya jika begitu, apakah rajul yang mubham ini ketika dia memperjelas mendengar dari syekhnya haddatsani fulan, menyebut namanya akhbarani fulan dan semisal dengan siwa itu, apakah berarti rajul ini kita maknai dia telah mendengar hadis itu dari syekhnya? Rajul mubham itu kita maknai dia telah mendengar dari syekhnya? Atau bagaimana? Kata syekh, fa innal iskala baqin, maka problem masih tersisa fil hukmi bisama'ihi, dalam memfonis hukum bahwa dia mendengar mimman fawqahu, dari syekh di atasnya. Tidak bisa. Masih ada problem. Wa annal qawla bil-inqita'i muttajihun, dan bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa itu munqati', terputus, muttajih, kuat, terarah pendapat itu. Apa sebabnya? Li jahalatina bihalihi. Dikarenakan kita tidak mengetahui keadaan rajul yang mubham itu. It qad yakunu dha'ifan, karena boleh jadi rajul mubham itu adalah dha'if dalam hal periwayatan hadis. Rajul mubham yang ada di tabaqah tabi'in atau atba' tabi'in dan di bawahnya ini, boleh jadi dia itu dha'if dalam periwayatan hadis. Wa li dha'fihi, dan dikarenakan dia lemah dalam periwayatan hadis, rajul mubham ini lemah dalam periwayatan hadis, akhta'a, maka dia pun keliru ketika meriwayatkan hadis dari syekhnya, fasarraha bis sama'i, maka dia memperjelas telah mendengar dari syekhnya, ya, atau tahdhibi. Nah, sama maknanya, fasarraha bis sama'i wa tahdhibi, maka dia memperjelas bahwa dia telah mendengar, atau dia memperjelas bahwa syekhnya telah menyampaikan hadis itu kepadanya secara langsung. Wa huwa fil haqiqati laysa lam yasma', wa huwa fil haqiqati lam yasma', padahal ya hakikatnya sebenarnya dia tidak mendengarnya. Dia memperjelas bahwa dia seakan mendengarnya, padahal sebenarnya tidak. Apa sebabnya terjadi? Karena dia dhaif, tidak terpercaya dalam periwayatan, karena dia lemah. Kemungkinan itu ada kan, karena dia mubham, ya kan? Siapa ini? Yang mubham ini siapa? Apakah dia terpercaya dalam periwayatan hadis atau termasuk yang dhaif? Itu kan tak jelas. Jangan-jangan rajul mubham ini mengatakan, haddatsani fulan, akhbarani fulan, sami'tu fulanan, ternyata dia keliru. Bisa dipahami ya? Nah. Wa hadza katsirun fi du'afa'i, kata Syekh. Dan ini banyak terjadi di kalangan du'afa, di kalangan rawi-rawi yang dhaif. Kesalahan seperti ini banyak. Sesuatu yang dia tidak dengar tapi dia katakan dia dengar. Anil wahma fi siyaghi tahammuli. Yakni yang saya maksud, banyak kesalahan terjadi di kalangan du'afa, rawi-rawi yang dhaif, yaitu dia keliru, mengalami waham, salah ingat, fi siyaghi tahammul dalam penggunaan sirah lafaz periwayatan. Karena dia dhaif, lemah. Harusnya dia mengatakan an pakai perantara, tapi karena dia dhaif, maka dia mengatakan haddatsani. Paham tuh? Karena dhaif. Ini banyak terjadi, kata Syekh. Bisa dipahami enggak ini? Ya? Jadi fahada mahadal ihtimal waridan, maka selama ihtimal ini, kemungkinan ini warid datang, ya, waqawiyan dan kuat kemungkinan itu, fal ihtiyatu, maka sikap hati-hati matlubun, dituntut, fi janibir riwayah, pada sisi periwayatan. Wallahu a'lam. Kita ulangi sekali lagi kesimpulannya. Pembahasan kita sekarang apa? Pembahasan kita adalah pembahasan apakah sanad muttasil atau munqati antara rajul mubham itu dengan syekh di atasnya. Pembahasannya sekarang bukan pembahasan antara rawi tsiqah yang meriwayatkan dari rajul mubham. Bukan itu yang dibahas sekarang. Karena ini sudah dibagi empat kan? Sudah selesai. Ya. Apabila rawi tsiqah itu ya meriwayatkan dari rajul mubham, baik di tabaqah rajul mubham ini, baik tabaqahnya tabi'in atau katba tabi'in dan yang di bawahnya, maka apabila rawi tsiqah ini ketika meriwayatkan dari rawi mubham, ya, baik di tabaqah tabi'in mubham itu ataukah di bawahnya, ya, apabila dia menggunakan sigh sharihah dan semisalnya, maka dianggap muttasil. Apabila dia menggunakan sigh muhtamilah, nama dianggap apa? Mungkotir. Nah, sekarang pembahasannya ini, tanbih yang pertama ini adalah di atasnya lagi rojul itu. Naik di atasnya. Rojul mubham itu meriwayatkan dari syekhnya, ya. Dia mempertegas mengatakan haddatsani fulan, menyebut nama syekhnya. Tapi dia mubham. Rojul ini tetap mubham. Dia mempertegas dari syekhnya haddatsani fulan, menyebut nama fulan syekhnya itu. Akhbarani fulan. Apakah kita anggap muttasil di sini? Apakah kita bisa anggap muttasil? Ya. Untuk inilah. Untuk poin ini. Rajul mubham dari syekhnya, ya, ini yang dibahas. Apakah di sini muttasil atau munqati? Kalau dia sudah mengatakan rajul mubham mengatakan haddatsani. La sarraha rawi mubham mimman faqa. Jawabannya apa tadi? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui siapa rajul mubham ini, sementara berkemungkinan dia apa? Dhaif, sehingga keliru dalam menggunakan sirah tahammul. Dia mengatakan haddatsani padahal sebenarnya dia tidak mendengar dari syekhnya. Dan ini kata syekh apa? Bukti menunjukkan bahwa itu banyak dialami oleh ad-du'asa, salah dalam periwayatan, dalam hal sirah. Bisa dipahami ini? Nah, Kemudian asan yang kedua, anna radda khabaril mubhami, sesungguhnya penolakan terhadap hadis al-mubham yang juga disebut majhulid dzat, fima yata'allaqu bi syaratil adalati, terkait dengan persyaratan adalah keadilan rawi, innama huwa, hanyalah sesungguhnya itu li'adami tahakkukil adalah, karena tidak terrealisasinya, tidak terpastikannya keadilan rawi itu, dikarenakan dia majhul, kita tidak tahu siapa dia, jadi kita tidak bisa memastikan dia dia adil apa tidak. Dan ini sudah lewat kan? Iya, sudah lewat ini. La bita'nin fi adatir rawi, diperjelas lagi sekarang ya hukumannya. Jadi dikarenakan kita tidak bisa memastikan adalahnya, karena dia majhul, kita tidak kenal siapa. Jadi bukan la bita'nin fi adatir rawi, bukan celaan terhadap adalahnya. Ya, kita mengatakan oh hadis ini dhaif, tidak bisa kita katakan sebagai hadis sahih, tidak bisa kita katakan sebagai hadis hasan, karena ada mubham pada tabaqat tabi'in atau di bawahnya. Sementara mubham ini berada di tabaqat tabi'in atau tabaqat tabi'in, majhul dzat ini berarti kita tidak tahu keadaannya, majhul. Apakah dia adil atau fasik? Ya, kita tidak tahu. Jadi ini ada di tahap juga ada. Berarti kita mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada satu syarat hadis sahih atau hadis hasan yang tidak terpenuhi. Yaitu apa? Ada adalatur rawi, yaitu syaratnya rawi-rawinya semuanya harus dipastikan udul, harus adil. Sementara dia majhul, kita tidak tahu. Ya, jadi bukan karena mencela adalahnya, bukan cacat pada adalahnya. Artinya kita tidak mengatakan boro itu fasik. Bagaimana kita mengatakan fasik sementara kita tidak tahu? Bukan, kita bukan mencela adalahnya, tapi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. It law kana al-amru kadhalik. Yani karena apabila perkaranya demikian, yani apabila mau dikatakan bahwa adalahnya mat'una, adalahnya cacat, kita mengatakan dia ada kefasikan, lama kana mubhaman au majhul adzat, maka itu berarti dia tidak mubham lagi, dia tidak majhul adzat lagi. Kalau kita mengatakan bahwa dia tidak punya adalah karena dia fasik, wah, berarti bukan mubham dong kalau begitu. Berarti Anda tahu siapa dia dan Anda tahu dia fasik, bukan mubham kalau begitu. Jadi bukan karena itu, bukan karena cacat adalahnya, karena dia mubham, majhul dzat, tidak diketahui siapa dia. Ya. Jadi ketika menjelaskan, kita mengatakan hadis ini dhaif, kita menjelaskan, kita memvonis hadis ini, menilai hadis, kami katakan hadis ini dhaif dikarenakan di sanadnya ada rawi yang mubham pada tabaqat tabi'in atau di bawahnya. Ketika rawinya mubham, kita tidak tahu bagaimana adalahnya, apakah dia adil atau fasik. Begitu cara kita menjelaskan. Jangan sampai kita mengatakan hadis ini dhaif dikarenakan ya ada rawi di sini yang tidak adil karena dia punya kefasikan. Nah, ini fatal kelirunya. Dari mana Anda memvonis mubham atau majhul itu fasik? Nah, Anda tidak tahu siapa dia. Iya kan? Jadi jangan katakan begitu. Jangan cacati adalahnya, katakan majhul, dzat, mubham, yang berarti kita tidak tahu dia adil atau tidak. Ketika kita tidak bisa memastikan dia adil atau tidak, berarti tidak terpenuhi syarat adil keadilan rawi. Begitu wajah. Lida, oleh karena ini falyutanabbah ila hadzal farqil mubhami. Hendaknya diperhatikan ya kepada perbedaan Nah, lida falyutanabbah ila hadzal farqis al-muhim ya. Nah. Ini tertutup mic ini jadi gelap pas itu. Oleh karena ini hendaknya diperhatikan perbedaan yang penting ini. Ya. Bedakan antara lam yatahaqqaq ada alatu karena dia mubham majhul dzat dengan rajul yang mat'unun fi adalah orang yang rawi yang cacat adalahnya karena dia fasik. Jelas? Barakallahu. Naktafi bihadza jazakumullahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.